بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita. Tentu ini adalah fadlun min Allah, sebuah karunia yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita fahami bersama bahwa apapun yang kita harapkan di dunia ini, dimanapun kita berada, kondisi apapun dan bagaimanapun, bentuk kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman hidup tidak akan pernah dicapai. Walaupun mungkin engkau adalah orang yang paling kaya hidupnya, engkau adalah orang yang paling tinggi tingkat titelnya atau yang semisalnya, melainkan semuanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah lahiriah kita ataupun ibadah batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, di sana ada hamba yang dia benar-benar menjaga ibadah lahiriahnya, namun tidak pernah peduli terkait dengan ibadah batiniahnya. Dalam arti kata bahwa dia sama sekali tidak memahami bentuk-bentuk ibadah batiniah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyangka dari kaum muslimin jikalau niat itu adalah ibadah batiniah? Karena yang mereka gambarkan niat itu adalah talaffuz bih, melafadzkannya di lisan, selesai. Barakallahu fikum. Adapun upaya untuk menterjemahkannya ke dalam batin, niat-niat yang dilafadzkan itu tidak pernah mampu. Bagaimana akan bisa ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bisa dia mengatakan usalli fardadh-dhahri arba'a raka'atin imaman kalau dia sebagai imam, makmuman kalau dia sebagai makmum? Berat. Barakallahu fikum untuk bisa menterjemahkannya. Maka tentunya disinilah letaknya sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bisa membedakan antara ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Lebih dari itu, kita kemudian berupaya untuk membenahi, memperbaiki, meluruskan amalan-amalan lahiriah sebagaimana kita meluruskan amalan-amalan batiniah. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan menjaga ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan bisa menguntungkan di dalam hidup, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwa ubudiyah, pengabdian lahiriah dan batiniah seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan lurus. Tidak pernah akan tepat dan benar. Tidak pernah. Kecuali apabila ada upaya untuk meluruskan hati dan meluruskan jawarih. Meluruskan hati kita dan meluruskan anggota badan kita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau menambahkan sebagai tentu sebagai bimbingan. Ya tentunya sebagai bimbingan buat kita. Beliau mengatakan bahwa keistiqomahan, kelurusan hati itu akan bisa terbentuk, terwujud, tercipta dengan dua perkara. Yang pertama seperti yang telah kita ambil adalah mengedepankan kecintaan kepada Allah Azza wa Jal dari segala-galanya rahimani wa rahimakumullah. Ini pertama. Untuk bisa menjadikan istiqamatul qalb, lurus hati kita, barakallahu fikum, maka harus mewujudkan di dalam hidup, mengedepankan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari semua apa yang dicintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau memberitahukan hal itu, beliau kemudian memberitahukan akan sebuah realita kehidupan manusia, yaitu bahwa hamba ini lebih banyak mengedepankan kecintaan kepada dirinya, kecintaan kepada hawa nafsunya, kecintaan kepada pembesarnya, cinta pemimpinnya, gurunya, keluarganya, atas apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini barakallahu fikum sebuah pembelajaran. Kembali menggali-menggali tentang diri kita sendiri. Di posisi mana kita? Apakah kita termasuk dalam posisi yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah? Kebanyakan manusia seperti itu. Yaitu lebih mengedepankan kecintaannya kepada dirinya, kepada apa namanya hawa nafsunya, kepada gurunya, kepada pembesarnya, kepada keluarganya, syekhnya, dan seterusnya. Dibanding apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, orang yang ditimpa, kata beliau, orang yang ditimpa lebih mengedepankan cintanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dijadikan dia lelah dan capek oleh yang ia cintai. Gurunya ke, barakallahu fikum, atau mungkin syekhnya, atau mungkin pemimpinnya, keluar dari batas cinta kepada Allah, melebihi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia, apa yang dia cintai itu akan menyusahkan hidupnya. Antum lihat, oh seolah-olah orang tenang, tentram, ya, hidupnya kelihatannya apik, ternyata tidak tenang. Tidak tentram karena memang diperbudak oleh apa dan siapa yang dia cintai. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan sunnatullah. sebuah ketentuan keputusan dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang demikian kondisinya, yaitu lebih mencintai barakallahu fikum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sunnatullah menimpa orang itu barakallahu fikum kalau yang dicintainya itu akan merepotkan dia, memberatkan dia, melemahkan dia, segala-galanya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Kemudian beliau mengatakan, wala wala yanalu syai'an minha illa binakidin watanggisin. Dia tidak pernah mencapai sedikit pun dari cinta itu kecuali harus dengan bersusah payah, dengan penuh barakallahu fikum perkara yang memberatkan dirinya. Kenapa? Jazaan lahu ala itharihi hawahu wa hawa man yu'azzimuhu minal khalq. Ini sebagai imbalan, sebagai balasan atas mengedepankan hawa nafsunya, kemauan dan keinginan dirinya, dan kemauan serta keinginan orang yang dimuliakan, diagungkan dari makhluk ini, diperbudak hidupnya. Disuruh begini, tahu itu haram, dilanggar. Ya, barakallahu fikum, terus demikian. Ini adalah imbalan yang didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena dia telah mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan hawa nafsu orang yang dia agungkan, barakallahu fikum, yang dia hormati, dan seterusnya, diperbudak hidupnya, rahimani wa rahimakumullah. Au yuhibbuhu ala mahabbatillahi ta'ala, atau siapa saja yang dia cintai di atas kecintaan kepada Allah. Waqad qadallahu ta'ala qada'an la yuraddu wa la yudfa'. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan sebuah keputusan yang tidak akan ditolak dan tidak akan dibantah. Ya, tidak akan, barakallahu fikum, tidak akan bisa disingkirkan, tidak bisa ditolak keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana itu keputusan Allah? Anna man ahabba syai'an siwahu 'udziba bihi wala budda. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah melebihi kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan diazab dengannya, disiksa, dibikin kerdil jiwanya, dibikin kerdil pikirannya, dibikin rusak segala-galanya, diazab wala budda, itu mesti terjadi. Subhanallah, barakallahu fikum. Ya, kita merasakan di saat kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan saja, kita menjumpai sempit pikiran kita, dada kita, cetek, barakallahu fikum, pikiran kita, rahimani wa rahimakumullah, lemah badannya. Bagaimana lagi kalau kita membuang jauh-jauh, menolak kebenaran lalu mengikuti kebatilan? Maka lebih, barakallahu fikum, gambaran seseorang lebih mencintai orang yang dia kebatilan itu dan mencintai orang yang menebar kebatilan itu, barakallahu fikum. Lepas dia akan diazab, disiksa sebagai sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, keputusan. Ya, dibikin dia berani untuk mencela, mencerca, berani untuk berbuat zalim, berani untuk segala-galanya. Ya, barakallahu fikum, karena demikian azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat seseorang meninggalkan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla lalu mengedepankan ya, selain Allah subhanahu wa ta'ala, selain kebenaran dikedepankan, maka demikian dia diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa anna man khafa ghairahu sallata alaih. Barang siapa yang takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, khawatir, takut. Barakallahu fikum. Sallata alaih. Maka orang yang ditakuti itu akan menguasai dia. Menguasai, barakallahu fikum. Ya. Wa anna man khafa ghairahu sallatu alaih. Dia tidak berani ini, tidak berani membantah, tidak berani mencela, tidak berani. Ya. Karena barakallahu fikum, dia khawatir, dia takut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia tidak berani, barakallahu fikum. Tapi terhadap orang yang mungkin berseberangan dengan dia, habis, hancur, lebur, rahimani wa rahimakumullah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan imbalan kepada seseorang. Wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairahu kana syu'man 'alaih. Dan barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu selain Allah azza wa jalla, maka itu adalah kesialan, kejelekan, malapetaka atasnya. Wa man athara ghairahu 'alaihi lam yubarik fi. Barang siapa yang mengedepankan selainnya atas Allah azza wa jalla, atas apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang datang dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kedepankan atas itu semua, kata beliau, lam yubarik fi, Allah tidak akan memberikan berkah padanya. Ya Allah, benar. Apa yang dialami oleh ahlul bid'ah wal ahwa sepanjang masa, mulai dari munculnya pemikiran-pemikiran nyeleneh di masa para sahabat Nabi sampai di masa kita sekarang ini, apa yang mereka perbuat? Apa yang diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla terhadap mereka? Apakah mereka mulia? Apakah mereka dihormati? Bagaimana akan dihormati oleh Allah Azza wa Jalla atau dihormati oleh kaum mukminin sementara dia tidak menghormati hak Allah subhanahu wa ta'ala? Dia lebih, barakallahu fikum, mengutamakan apa yang datang dari pendirinya, dari gurunya, dari pimpinannya, dibanding apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yubarik fi. Allah tidak akan memberikan barokah padanya. Ya. Antum lihat, barakallahu fikum. Makanya oleh karena itu, al-iktisad, bersedang-sedang dalam melaksanakan sunnah, itu lebih baik dari bersungguh-sungguh dalam kebidahan. Barakallahu fikum. Ya, dia coba sedikit amalnya, tapi selalu berada di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dibanding dengan orang, wah, amalannya tinggi, besar, banyak, tetapi menyelisihi tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Berkah apa yang bisa dipetik, barakallahu fikum? Maka ini semuanya berbuntut agar kita belajar terhadap kondisi muslimin, barakallahu fikum, yang mungkin lah termasuk negeri kita ini mayoritas muslimin, tapi benar-benar di hadapan orang-orang kafir tidak punya wibawa. Tidak punya wibawa, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Kewibawaan itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat, di tengah-tengah kaum muslimin, Allah titipkan pada mereka al-wahanu. Apa itu al-wahan? Penyakit wahan dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ha? Ahmad? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia. Ya, sudahlah. Antum mungkin terlalu capek untuk melihat orang-orang yang berlomba-lomba mengejar dunia sampai meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Mengejar barakallahu fikum. Ya. Apalagi kalau dunia itu akan diperebutkan. Sudah hancur syariat Allah Azza wa Jalla. Harga diri saudaranya sudah tidak punya sama sekali di hadapannya. Dihancur luntuk luluh lantahkan. Lebur barakallahu fikum. Hubbud dunya. Kecintaan terhadap dunia. Antum bisa melihat ya Allah seperti yang kita sebutkan gambarannya dari pagi. Dia siap segala-galanya sampai sore. Terjemur matahari, barakallahu fikum. Tapi untuk beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, enggak punya kekuatan. Ya, berapa menit sih sholat itu? Sementara nilai-nilainya sudah ditetapkan oleh Allah. Sangat banyak untuk kehidupan dunia dan untuk kehidupan akhiratnya. Tapi enggak peduli. Contoh saja. Salat. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahwa salat akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nilai di kehidupan dunia dipersiapkan lagi lebih besar oleh Allah Azza wa Jalla untuk akhirat. Tapi maaf-maaf tidak ada yang tertarik. Mereka tertarik pada nilai-nilai yang bersifat instan. Keluar keringat, dapat 100 ribu, 200 ribu sehari. Itu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kita berharap. Di tengah-tengah kesibukan manusia mencari dunia, lupa kepada Allah dan tugas-tugasnya, Allah memanggil kita untuk belajar agamanya. Untuk belajar agamanya, menyampaikan, berdakwah, barakallahu fikum. Maka ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh ditukar dengan apapun juga. Jadi siapapun yang tersibukkan dengan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu bencana atasnya. Barang siapa yang mengedepankan selain Allah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan memberikan barokah padanya. Wa man arda gairahu bisakhatihi askhatahu alaihi walabudda. Allahu Akbar. Barang siapa yang mencari keridhaan selain Allah dengan murka Allah, dengan marah Allah Azza wa Jalla, kita cari keridhaan manusia wes orang apa-apa ya, karena ingin kedekatan kepada fulan, kedekatan kepada ini, kepada itu ya, kedekatan kepada orang yang kaya, kedekatan bersama ini. Dibuang jauh-jauh apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mencari ridhonya manusia dengan kebencian Allah. Maka Allah Azza wa Jalla akan menanamkan kebencian atasnya. Allah tanamkan. Sama tentara junudullah, tentara Allah Azza wa Jalla, mu'minin, mu'minat dibenci. Barakallahu fikum. Dibenci. Wala budak, dan itu mesti sebagai sebuah hukuman. Nas'alullah salamat al-afiyah. Kita terus barakallahu fikum berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar terus terbimbing barakallahu fikum hidupnya. Di jalannya yang lurus. Sehingga kita mengerti tugas-tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau kita diuji suatu saat dan suatu ketika antara mengedepankan cinta kepada Allah atau cinta kepada diri kita, cinta kepada guru kita, kepada pemimpin kita, barakallahu fikum, kita diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengedepankan cinta kita kepada Allah, mengedepankan cinta kita kepada apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pertama untuk menjadikan hati kita istiqomah kepada Allah. Sekali lagi saya ulangi, bahwa pengabdian ubudiyah lahiriah dan batiniah kita tidak pernah akan lurus kepada Allah Azza wa Jal kecuali di saat kita meluruskan hati dan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memberikan sebuah faedah bahwa hati kita tidak pernah akan lurus melainkan dengan dua perkara. Kelurusan hati kita dengan dua perkara. Pertama, yaitu mengedepankan cinta kepada Allah Azza wa Jalla daripada cinta kepada selain Allah. Al-amru tsani, perkara yang kedua yang akan bisa menjadikan istiqamah, lurus hati kita, lurus anggota badan kita, yaitu al-amru tsani alladhi yastaqimu bihil qalb, yang dengannya hati akan bisa lurus, ta'zimul amri wan nahyi, mengagungkan perintah dan mengagungkan larangan. Mengagungkan perintah dan mengagungkan larangan. Memuliakan perintah dan memuliakan, barakallahu fikum, larangan. Subhanallah. Kata beliau, dari mana datangnya pengagungan terhadap perintah dan pengagungan terhadap larangan? Jawabannya, wahuwa nasyi'un an ta'zimil amirin nahi. Pengagungan terhadap perintah dan larangan itu muncul dari pengagungan kita terhadap pemerintahnya, yaitu perintah atau yang memerintahkan dan yang melarang. Siapa berarti? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pengagungan kita terhadap perintah Allah, larangan Allah, dikarenakan kita mengagungkan yang memerintahkan dan yang melarang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa inna Allah ta'ala dhamma man la yu'azzimu amrahu wa nahyah. Maka sesungguhnya Allah telah mencela orang yang tidak memuliakan perintahnya dan tidak memuliakan larangannya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Nuh ayat 13. Allah berfirman, Allah mencela orang-orang yang tidak mengagungkan perintahnya dan tidak mengagungkan larangannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Maknanya adalah, kenapa kalian tidak percaya, kenapa kalian tidak terjun mengharapkan, percaya kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa? Qalu fi tafsiriha, ulama ut-tafsir mengatakan tentang tafsir ayat ini, malakum la takhafuna lillahi ta'ala azamah. Kenapa kalian tidak takut kepada Allah, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya. Lah ya akhi, iman saya lemah sehingga terjatuh. Iya. Tidak ada yang menjamin untuk kita bersih dari dosa. Maka bentuk pengagungan kita di saat terjatuh di dalam dosa dan kesalahan, kembali bertaubat kepada Allah. Ya. Kembali barakallahu fikum bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah, ini ucapan ulama ut-tafsir terhadap ayat ini, malakum la takhafuna lillahi ta'ala azama. Kenapa kalian tidak takut kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalian tidak mempercayai tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala? Barakallahu fikum. Sekarang Allah melarang. Taruhlah Allah memerintahkan kepada kita perintah. Bukankah dalam setiap perintah itu kita banyak kekurangan melaksanakannya? Ya, banyak kekurangan barakallahu fikum melaksanakan perintah. Harulah sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Beratnya untuk kita khusyuk di dalamnya. Alaysa kadzalik? Berat barakallahu fikum. Padahal khusyuk itu adalah min wajibatis sholat. Termasuk dari kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Khusyuk barakallahu fikum. Ini dalam melaksanakan perintah, betapa sering kita barakallahu fikum terlalaikan di dalam sholat. Sampai tidak mengerti ini sudah baca Fatihah belum. Ya. Sampai kemudian tidak sadar ini wis pinten ini. Berapa ini? Rahimani war, berapa rakaat sudah ini? Ya. Sampai barakallahu fikum mungkin kita jadi makmum. Mau membaca Al-Fatihah, ya mungkin sempurna Al-Fatihahnya. Setelah itu lepas kesana kemari pikirannya. Ini dalam melaksanakan perintah, betapa kurangnya kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu memperbanyak istighfar sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah, beristighfar sampai 70 kali sehari, sampai 100. Dalam melaksanakan perintah banyak bolongnya. Dalam meninggalkan larangan banyak terjatuh kita di dalamnya. Maka sekarang bagaimana bentuk pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang memerintah dan yang melarang? Maka di saat kita menemukan kekurangan dalam melaksanakan perintah, kita segera beristighfar kepada Allah. Di saat kita menemukan kita terjatuh di dalam kesalahan, kita segera kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini gambaran orang yang benar-benar mengagungkan perintah Allah dan larangan Allah. Dengan ini akan terbentuk kelurusan hati barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui bimbingan ilmu dan bimbingan barak melalui lisan para ulama, kita terus terbina, terbimbing hidupnya barakallahu fikum untuk tidak keluar dari syariat Allah Azza wa Jal, keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, keluar dari kebenaran dimanapun barakallahu fikum kita berada. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita langsungkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.